Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قال المصنف العلامة الشيخ إبراهيم اللقاني رحمه الله تعالى وبركاته ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. إلى قوله المبحث الرابع pembahasan yang keempat حكم الإيمان برسوله تعالى membahas tentang hukum iman kepada utusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita ini membahas bagaimana hukum iman kepada utusan yang Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah. Faedah yang pertama, ma hukmul iman bir rusul alaihi wasallam? Apa hukum iman kepada para utusan Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tariqatuhu? Dan bagaimana caranya? Cara mengimani mereka itu bagaimana? Jawabnya hukmu wajib. Hukum beriman kepada utusan Allah itu wajib. Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul wajib atau tidak? Ya, tidak wajib. Pelajaran kapan itu? Minggu lalu kan. Allah Subhanahu wa taala tidak wajib mengutus rasul, tapi kita wajib mempercayai rasul. Jadi rukun iman itu ada berapa? Ada 6. 6-6-nya itu harus dipercayai. Tidak ada istilah iman 3/6. Tahu iman 3/6? Iman saya iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada malaikat, kitabullah, hari akhir, qada qadar, anda tidak percaya. Misal, apakah dia dianggap beriman? Nah, tidak beriman. Loh, tapi anak percaya Allah. Misal dia percaya 5, dia percaya kepada Allah, dia percaya kepada malaikat, dia percaya kepada kitabullah, dia percaya kepada hari akhir, perkara yang gaib, dia percaya kepada takdir, tapi dia enggak percaya dengan rasul, dia enggak percaya Nabi Muhammad sebagai utusan terakhir. Misalkan ada nabi lagi setelah Nabi Muhammad, apakah dia dianggap beriman? Beriman. Paham dong? Jadi satu saja dari 6 rukun iman ini dia enggak percaya, maka kita katakan dia tidak beriman. Harga mati. Tidak ada tawar-menawar. Kalau ente belajar fikih bisa tawar-menawar. Kalau begini gimana, Beb? Kalau begitu gimana, Beb? Mungkin ada celah, ada kaul yang lain. Tapi kalau rukun iman enggak bisa. Beda sama Wahabi. Nah, kalau Wahabi ada iman 1/3, iman 2/3 ada. Wahabi itu dia cuma 3. Rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Rububiyah itu meyakini adanya Tuhan yang menciptakan alam ini. Jadi rububiyah ini dia meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Tapi dia tidak menyembah yang mencipta alam ini. Makanya ada uluhiyah. Uluhiyah itu adalah menyembah atau mengesakan, mentuhankan zat yang menciptakan dunia ini. Paham? Jadi kalau sudah uluhiyah, sudah pasti rububiyah. Kalau rububiyah, belum tentu uluhiyah. Makanya mereka itu menganggap orang kafir itu masih ahli tauhid. Karena orang kafir itu menganggap adanya Tuhan yang mencipta alam semesta ini, rububiyah, tetapi mereka tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala yang layak disembah, yaitu tauhid uluhiyah. Mereka masih ada iman 1/3. Kalau kita enggak, paham. Nah, makanya di sini disebutkan hukmuhu wajib. Hukumnya wajib. Karena ketika kalian tidak percaya dengan satu saja utusan Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan keluar dari iman. Paham? Keluar. Tidak perlu ragu-ragu lagi. Tapi jangan ente kafirkan. kafir ente ini, jangan juga. Ya, memang betul dia keluar dari iman, akan tetapi bukan berarti langsung ente kafirkan. Wahwa min arkanil imani kama taqaddam. Dan dia, ya apa? Iman kepada Rasul ini termasuk daripada rukun iman kama taqaddam, sebagaimana yang sudah lalu pembahasannya. Wajibul imanu bihim, maka wajib iman kepada mereka. Wama yajibu fi hakim, ini cara iman kepada Rasul ini. Satu, wajib iman kepada mereka. Maksudnya iman apa? At-tasdiq, percaya. Al-iman itu kan at-tasdiq. Al-iman kan artinya at-tasdiq, percaya. Kita harus percaya adanya Rasul. Wa bima yajibu fi haqqihim, dan kita harus percaya ya atas apa-apa yang wajib bagi mereka. Apa yang wajib bagi mereka? Empat. Bagaimana yang sudah kalian pelajari di kitab Jalaul Afham. Ya. Apa? Siddiq, Tabligh, Fatona, dan Amanah. Siddiq, Tabligh, Fatona. Empat-empat ini wajib pada diri roh Rasul. Siddiq harus jujur. Tidak boleh tercatat satu sejarah saja beliau itu berbohong. Tidak boleh. Tapi ada cerita Nabi Ibrahim berbohong. Ada enggak? Tiga kali Nabi Ibrahim berbohong. Salah satunya itu ketika ditanya, "Hei Ibrahim, siapa yang menghancurkan patung-patung semuanya ini?" Nabi Ibrahim bilang, "Tanya yang besar. Bukan saya yang menghancurkan, tapi tanya patung yang besar ya." Berbohong enggak tuh? Apa definisi berbohong? Hah? Mutabaqatu lima ghairul waqi'. Memberi khabar al-ikhbaru bima la yutabiqul waqi'. Memberi khabar kepada sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Itu namanya bohong. Al-ikhbar bima la yutabiqul waqi'. Paham enggak? Itu bohong namanya. Jadi ente ngasih sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Al-Mutahhar bilang anak ganteng, kata dia. Bisa lihat sesuai kenyataan enggak? Menurut ente sesuai kenyataan? Sesuai. Dibohong berarti jujur. Paham? Apa ente terpaksa ngomongnya? Terpaksa. Udah. Takut dianu dia, takut dihoza abis ini. Contoh aja. Paham itu? Anak kaya raya. Kaya raya anak. Paham? Lihat dulu. Oh ternyata rumahnya kecil. Secara zahir ya. Secara zahir. Anak kaya raya. Oh ternyata rumahnya kecil anak itu. Berarti bohong. Oh yang anak maksudkan kaya hati. Itu lain lagi pembahasan. Ini zahir, pembahasan zahir, ilmu zahir. Kalau hati kaya hati kan ilmu batin. Paham itu? Nah itu ya. Jadi harus sidik. Tapi Nabi Ibrahim pernah bohong 3 kali malah. Di antaranya satu itu. Ketika ditanya siapa yang menghancurkan. Tahu kan ceritanya kan? Bohong gak tuh? Itu gimana? Gimana? Hah? Jadi harus bisa jawab. Malah nanti kan di akhirat itu kan. Di dalam kitab apa? Apa itu? Tijan Ad-Darari. Itu kan diceritakan. Kita rame-rame berbondong-bondong minta syafaat kan ke Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, di antaranya kepada Nabi Ibrahim ini ya, semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Mereka menyebutkan alasannya, Nabi Nuh enggak bisa menyelamatkan kita karena bilang apa? Saya aja anak saya enggak bisa diselamatkan, apalagi ente. Nabi Adam ketika datangin dia apa? Saya aja masih ada kesalahan, apalagi menyelamatkan kalian. Di antaranya Nabi Ibrahim ini ketika kita datangi kita minta syafaat, beliau bilang itu, saya enggak bisa ngasih syafaat, nafsi-nafsi. Kenapa? Yaitu saya aja pernah berbohong 3 kali, boro-boro nyelamatin kalian. Itu di antara alasannya itu. Katanya harus sidik, Beb. Paham? Ini contoh aja. Itu gimana? Nanti ada pembahasannya. Nanti ada pembahasannya. Nah, itu ada. Di mabhat yang ini kan mabhat yang keempat. Mabahat yang kelima nomor 4. Ya. Disebutkan nanti. Sabar aja. Paham ente? Itu yang wajib sidik, tabligh. Tabligh itu harus menyampaikan. Nanti disebutkan pernyataan itu. Kata orang Syiah, Al-Quran yang sekarang ini enggak orisinil. Tahu orisinil? Enggak asli kata dia. Kata mereka, Al-Quran yang ada ini hanya 1/3 saja versi asli. 2/3-nya itu disembunyikan sama Nabi Muhammad dan Imam Ali. Nanti dikasih tahu ketika Imam Mahdi turun. Paham ini? Jadi Al-Quran ini namanya Mushaf Fatimiyah. Mushaf Fatimiyah. Ini enggak asli udah. Udah enggak lengkap. Enggak lengkap. Cuman 1/3. 2/3-nya disembunyiin. 2/3-nya disembunyiin. Lah, kalau 2/3 disembunyikan, berarti Nabi enggak tabligh dong. Iya enggak? Syarat Nabi itu harus tabligh. Tabligh itu apa? Menyampaikan semua yang dari Allah itu harus disampaikan. Ya kalau disembunyiin 2/3 berarti Nabi tidak tabligh. Lawannya tabligh kitman. Menyembunyikan. Masa disembunyiin? Paham? Enggak masuk akal kan? Di Syiah mengatakan itu. Tapi kalau dia tanya, yang Syiah Keraton itu, mereka, loh ini asli, kata dia. Itu namanya takiyah. Paham, berbohong. Dalam ajaran mereka, bohong boleh. Malah dapat pahala. Inna tis'ata aksyar fiddin fitakiyah. 9/10 agama itu ada dalam takiyah. Jadi kalau agama dibagi 10, 9/10-nya takiyah. Jadi ajaran mereka itu udah penuh kebohongan semua. Paham. Apa tadi? Siddiq, tabligh. Harus menyampaikan. Siddiq, tabligh. Apa lagi? Amanah. Apa yang maksudkan amanah di sini? Hah? Banyak yang salah paham tentang amanah di sini. Pikirin amanah, amanah. Eh, Wil. Anak kasih duit ya 50.000, tolong kasih ke ini. Iya, Beb. Sampaikan. Pikirin orang amanah kayak gini, padahal bukan. Amanah di sini adalah al-aman. Al-aman. Amanah, aman, aman. Dijaga oleh Allah Subhanahu Taala. Yaitu maksum. Nanti disebutkan itu. Jadi tidak mungkin Nabi itu kurap, tidak mungkin. Muka buruk, tidak mungkin. Paham ini? Hitam dikit aja tidak ada. Apalagi hitam manis. Kalimat hitam manis itu cuma nyenengin aja. Iya. Udah hitam-hitam lah, gak usah bagi hitam manis lagi. Apalagi Nabi hidung pesek. Sekarang kan banyak kan? Nabi hidung pesek, hitam, dekil, kurus, hidup gitu. Iya. Jerawat, muka jerawat, badan gemuk, perut buncit. Aku Nabi. Tapi ada loh, di mana ya? Di Jawa Tengah atau Jawa Barat? Itu ada. Wallah, orangnya jelek. Bener jelek. Siapa yang paling jelek di kelas ini? Masih ganteng biar pada ini. Ngaku Nabi. Hidungnya gak ada, bukan pesek lagi. Gak ada, rata udah. Mulut, hidung, mata sama. Rambutnya gondrong. Pakai jaket jeans. Ngaku Nabi. Setawana yang ngaku Nabi ini pakai sorban ya. Baju putih. Iya gak? Lia Edan itu kan ngaku Nabi langsung ganti baju, pegang tongkat. Dia tahu film Naruto yang dipegang siapa? Siapa? Madara itu. Nah itulah dia yang pegang oleh Lia Edan itu kan. Tongkat ada bulat. Anak lihat adik anak nonton, ya kan? Adik anak kecil nonton. Loh, kayaknya ini tongkat yang pegang Lia Edan ini. Anak tanya siapa namanya ini dek? Anak tanya adik anak. Ada anak nomor 2. Nomor 3 kan modus ini kemarin. Oh namanya Madara Uchiha. Oh. Ternyata Lia Eden terinspirasi film ini. Ya. Paham dong. Ini ada kanu ngaku waktu dia pakai apa? Jeans, jaket jeans, celana jeans. Ngaku Nabi. Enggak tahu anak nama ajarannya apa. Tapi pokoknya syarat perempuan, perempuan kalau mau ngikut ajaran dia harus jadi istri dia. Harus jadi istri dia. Itu perempuan yang jadi istri dia 20 lebih. 20 lebih. Bayangin. Jadi kalau ada perempuan ingin ikut ajaran dia harus jadi istri dia. Hanya begitu dia dimasukkan ke penjara, 20 istrinya ikut semuanya. Pakai cadar istrinya. Ana sih husnuzon, husnuzon. Perempuannya ini pakai cadar bukan karena syariat Islam, tapi karena nutup kejelekan mukanya aja. Mana nabinya jelek kok. Masa ada perempuan cantik mau sama nabi jelek? Ini mustahil. Nah, itu apa lagi? Amanah. Jadi nabi itu harus ganteng. Harus pinter. Kemarin ana diundang ceramah itu, ada salah satu ustaz mengatakan, "Masya Allah, para habaib itu pinter-pinter." Paham? Ada min tawadu'ihi, tawadu' ustaz ini. Nah, kenapa ustaz? Jadi kepintaran karena kecerdasan dan juga gen itu lebih menang gen. Jadi misalnya datuk ente ini cerdas. Paham? Ada datuk ente cerdas, lahirlah ente. Terus kawan ente cerdasnya karena usaha. Lebih menang cerdas karena gen daripada usaha. Asalkan dia berusaha. Paham? Cerdas, gen, dia pun rajin. Jadi paham tuh? Dibandingkan orang yang cerdas karena usaha. Itu ya. Lalu yang keempat apa tadi? Fatona. Cerdas. Paham? Cer? Nabi SAW itu ummi. Gak bisa membaca, gak bisa nulis. Tapi cerdasan Nabi itu ingat, kuat. Kecerdasan Nabi itu sangat kuat. Gak pernah Nabi itu alfa, goib, bahlul, gak ada. Ada sejarahnya. Gak bisa, paham. Karena Nabi itu pemimpin. Pemimpin itu harus cerdas. Karena cerdas itu, kalau gak cerdas gimana ngasih solusi? Kayak pemimpin kita saat ini kan, cerdas apa tidak? Ya. Mungkin yang buradul semua, bingung. Atau harus percaya atas yang wajib kepada mereka. Wa ma yastahil. Dan apa yang mustahil bagi mereka. Mustahil berarti lawan daripada empat. Bohong, tidak mungkin. Kidib, kitman, tidak mungkin. Paham ini? Lawannya al-amanah. Lawannya fatoh. Apa? Balada, bodoh, dungu, tidak mungkin. Wa ma yajuzu minas sifat. Dan juga apa yang diperbolehkan daripada sifat. Sifat jaiz. Apa yang boleh daripada Nabi, apa yang tidak boleh. Fahim tuh. Nabi ya juga manusia. Basyarun lakal basyar. Walaupun manusia tapi tidak seperti manusia, tapi tetap awalnya Nabi manusia. Berarti Nabi boleh makan, Nabi boleh minum. Faham ini? Gak mesti Nabi, kok Nabi kok makan? Nabi manusia. Wabima ayyadahumullah bihi minal mu'jizat. Dan kita harus percaya atas apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan, berikan kepada mereka minal mu'jizat, daripada mu'jizat. Harus percaya mu'jizat daripada mu'jizat Nabi SAW. Walaupun tinggal cerita saja, keluar air dari sela-sela jari, Isra Mi'raj, kasus terbelahnya bulan, dan seterusnya dan seterusnya. Tinggal satu mukjizat yang masih kekal sampai sekarang, apa? Al-Qur'an. Itu mukjizat. Mukjizat. Ente ngarang kitab. Ini tahun berapa? 2017. Coba ente cari bahasa Indonesia. Kitab bahasa Indonesia tahun 1960. Masih ada dijual di pasar? Nah, ada ya. Kemarin ana bawa, ini siapa? Rehan Al-Qadri, siapa lagi? Umam ini raksi, dia tidak pernah naik pesawat. Lucu kemarin di bandara, ngakak-ngakak. Tidak pernah naik pesawat, baru perdana itu. Naik pesawat, naik. Kalau naik kereta api, semuanya perdana, 6 orangan ini. Lewat apa itu? Gambir kan depan Monas. Wah, Monas nih, kata dia. Jangan nak loncat ini. Karena Gambir tinggi. Monas itu depan jalannya. Bawahnya jurang. Depannya itu ada perpustakaan nasional. Jadi karya tulis toko-toko nasional. Dari awal tahun Republik ini berdiri sampai sekarang kumpulkan juga. itu kumpul pas di depan Gambir perpustakaan tinggi, karena dua kali masuk itu semua kitab tapi bahasa Indonesia semua, tidak ada bahasa Arab. Nah, itu kalau ente lihat, kalau udah, kalau seandainya masih ada buku tahun 70-an sekarang itu paling udah apa, revisi ke 9, revisi ke 20 gitu, revisi ke 40 mungkin. Kalau udah bestseller pasti udah puluhan direvisi, diperbaharui, ditambah, dikurangi. Al-Quran berapa kali udah dicetak? Ada satu kali penambahan edisi revisi Al-Quran, ada? Ada, paham? Tahu revisi nggak? Revisi itu diperbaharui. Karena ngarang buku, cetakan pertama kan pasti banyak salah. Seperti E-nya kurang, jadi seperti, paham? Oh, cetakan kedua diperbaiki lagi. Pasti ada kurang, kalau Al-Quran nggak ada. Nah, itu mukjizat terbesar. Wa bima ja'u minasy-syara'i wal ahkam as-samawiyyah, dan apa yang datang dari para rasul tersebut, da'min daripada syara'i, syariat-syariat, wal ahkam as-samawiyyah, dan hukum-hukum samawi, agama samawi. Agama samawi itu cuma tiga, Yahudi, Nasrani, dan juga Islam. Samawi itu kitabnya turun dari langit, berasal dari kalimat as-sama, paham ini? Samawi, makanya disebut samawi. Agama di dunia ini banyak, ada 4140 sekian, paham? Jangan nanti kira 5 aja, 6 aja, di Indonesia kan cuman Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya. Selain itu ada apa? PKI, komunis gak dianggap ya. Kalau di luar Indonesia banyak, paham? 4140 sekian, banyak. Kita lihat aja di Google, banyak, paham? Nah, semuanya itu bukan agama samawi, karena tidak jelas kitabnya itu dari mana, tidak jelas. Tapi kata Ustaz Abdul Somad, Buddha, Hindu itu bisa jadi nabi, itu. Bisa jadi nabi, bisa jadi, bisa jadi. Beliau nyebut itu. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma kana Allahu liyutli'akum al-ghaibi walakinallaha yajtabi min rusulihi man yasha. Dan tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala liyutli'akum al-ghaibi, untuk menampakkan kalian atas perkara yang gaib. Walakinallaha, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala itu yajtabi, memilih min rusulihi, dari utusannya tersebut, dari utusan-utusan Allah subhanahu wa ta'ala, man yasha, siapa saja yang dikehendaki. Fa aminu billahi wa rusulihi, maka berimanlah kalian kepada Allah dan utusannya. Wa in tu'minu wa tattaqu falakum ajrun azim, dan jika kalian beriman dan bertakwa, falakum ajrun azim, maka kalian akan mendapatkan ajrun, pahala atau apa, ganjaran azim yang ber. Faman ankara, dan barang siapa yang ingkar, kafar, maka dia akan kufur, kafir. Wal iyadu billah. Qala nazim, akin bidha imanuna qad wajaba fada hawa qaumin bihim qad la'iba. Lakin akadabi bidha, dengan hal tersebut, imanuna, iman kita, qad wajaba, telah diwajibkan. Jadi telah diwajibkan kita beriman kepada hal ke, itu kepada rasul. Pada maka tinggalkanlah hawa kaumin, hawa nafsu suatu kaum, bihim, kepada iman kepada rasul tersebut. Katla iba, bermain ma, jangan ikut orang yang bermain-main iman kepada rasul. Main-main maksudnya apa? Ngaku nabi, ngaku rasul. Ada kaum liberal yang mengkritik nabi, paham ini? Jadi tidak hanya cukup percaya kepada nabi, anggaplah Nabi Muhammad tidak hanya cukup percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan yang terakhir. Enggak. Kita harus percaya atas yang wajib kepada mereka dan juga mustahil. Apa itu? Cancer. Cancer. Hah? Buat apa? Dari tukang atau dari apa? Enggak, konsen ya. Itu dari Habib Hasan, ya udah sama Anwar Hasan. Kalau di dalwa enggak boleh. Dalua itu tukang dari pagi sampai siang, tidak boleh ribut-ribut. Makanya agak lambat pembangunan di Dalua lambat. Tapi kita belajar konsen. Nah, sampai mana tuh? Pokoknya gitulah, ya, Pak. Nomor 2. Hal yakfil iman bihim ijmalan. Apakah cukup iman kepada para rasul tersebut ijmal secara global? Cukup enggak? Yakfi fi ghairi rusul al-madhkurin fil Qur'an al-muttafaq ala rusuliyati munubuwati. Cukup. Jadi kalau iman secara global ya iman-iman aja gitu loh. Percaya. Boleh apa tidak? Yakfi, boleh. Tapi fi ghairi rusul al-madhkurin fil Qur'an, kepada selain rasul-rasul yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Siapa rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut? Ya 25 itu. Al-muttafaq, yang disepakati ala rusuliyatihim, atas kerasulan mereka, wa nubuwatihim, dan kenubuahan mereka. Jadi selain 25 nabi, 25 rasul yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu, itu cukup iman secara global. Paham dong? Minhum 18 fi qouli ta'ala. Di antara mereka yang disebutkan dalam Al-Qur'an tersebut ada 18 yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Wa tilka hujjatuna. Itulah hujjah kami. Atainaha, yang kami berikan Ibrahim ala qaumi. Ibrahim, kami berikan Ibrahim ala qaumi, atas kaumnya. Narfa'u darajati man nasya. Kami mengangkat derajat man nasya atas yang kami kehendaki. Inna rabbaka hakimun alim. Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah zat yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Wahabna lahu Ishaq wa Ya'qub, dan kami berikan kepada Ibrahim tersebut Ishaq wa Ya'qub. 3. Kullan hadina, semuanya kami beri petunjuk. Manuhan hadina min qabl. 4. Wa min dzurriyyatihi, dan dari keturunannya Daud. 5. Sulaiman. 6. Ayub. 7. Yusuf. 8. Musa. 9. Harun. 10. Wa kadzalika natil muslimin. Begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria. 11. Wa Yahya. 12. Isa. 13. Ilyas. 14. Kullun minas salihin, semuanya dari golongan orang-orang saleh. Wa Ismail. 15. Wa Yasa'a. 16. Wa Yunus. 17. Wa Luta. 18. Wa kullan faddalna 'alal 'alamin, dan semuanya itu kami lebihi, kami utamakan alal alamin dari semua makhluk. Wa Adam 18 tambah 1. Adam 19. Inna Allah astafa Adam. Ini Allah SWT memilih Nabi Adam. Wa Hud. Wa ila adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad diutus saudara mereka itu Hud. 20 udah kan? 21 Syu'aib. Wa ila Madyan akhahum Syu'aiba. Dan kepada Madyan diutus saudara mereka Syu'aib. Jadi Nabi Syu'aib itu nama kaumnya, kaum Madyan. 22 Saleh. Wa ila Thamud akhahum Saleha. Dan kepada kaum Thamud diutuslah dari saudara mereka yang bernama Saleh. Dua tiga Wa Idris. 24 Zulkifli. Wa Idrisa wa Zulkifli. Dan Nabi Idris dan Nabi Zulkifli. Kullum minas sabirin. Semuanya itu dari golongan orang yang sah. Terakhir 25 Wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas 25 yang disebutkan dalam Al-Qur'an hanya 25. Maka na Muhammadun aba ahadi min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyi. Sudah disebutkan artinya di pertemuan sebelumnya. Bahaula al-madkurun, mereka itu yang disebutkan itu fil Qur'an. Mereka itulah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yajibul imanu bihim tafsilan, wajib iman kepada mereka tafsil secara terperinci. Wajib. Tahu arti wajib enggak? Hah? Apa wajib? Dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Bagaimana cara beriman kepada mereka secara tafsil? Harus hafal nama-namanya. harus tahu ceritanya, harus tahu, paham? Sekarang di luar itu berapa banyak maha, tahu maha, mahasiswa, profesor, doktor, nama nabi nggak apa? Adam, Idris, Hud, Adam, Idris, Nuh, Hud, habis Hud siapa? Nabi Yusuf kata dia. Kan Nabi Yusuf pak, ya tidak tertib pun tidak apa-apa, beb. Yang penting hafal dari 25. Nah, coba sebutkan semua. Yusuf, Yakub, Ibrahim, Isa, habis semua dicampur, kayak es campur jadi. Hitung-hitung lah sampai 20. Nah 25 pula. Paham? Jadi wajib iman secara terperinci. Artinya, kalau namanya aja tidak hafal, sudah cukup dikatakan berdosa. Berdosa, yang berarti kafir, paham ini? Penting dia, nanti iman pada 25 Nabi, iman, percaya, percaya. Coba nanti sebutkan, tak hafal, beb. Nah, dosa. Dosa loh, ini buktinya. Wajib. Nanti hafal gak? Bener. Siapa yang gak hafal? Nanti hafal. Bener, hafal ya. Oke, nanti pertama lulus, nama. Ceritanya, hafal. Secara terperinci. Nabi Adam, tahu ceritanya? Nabi Idris, tahu ceritanya? Nabi Idris. Nabi Nuh, tahu ceritanya? Nuh tahulah semua. Nabi Hud, tahu ceritanya? Nabi Soleh, tahu ceritanya? Dan terus sampai Nabi Isa, tahu ceritanya? Boro-boro, web, Nabi Muhammad. Cerita Nabi Muhammad aja tidak khatam, mana web? Paling kula soh durul yakin, kula soh durul yakin. Habis itu sadaqallahul azim, tidak buka-buka lagi kan? Kitab sejarah. Benar nggak? Benar nggak? Di sini benar. Kula soh durul yakin, juz 1, juz 2, habis itu selesai. Tidak buka lagi kitab sejarah. Buka aja kapan? Hari Minggu pagi, hari Sabtu pagi, kitab Nurul Yakin itu pun tidak khatam. Kitabnya kan tebel. Satu semester ujian 10 lembar. Banyakan beb, dikurangin lah. Tak mampu tak saya. 10 lembar. Cuman 10 lembar loh. Daripada separuh kita. Apa? Nurul Yakin kan? Nurul Yakin. Kelas 3 tanah. Nah, itulah kita. Baik. Wa amma ghairuhum, dan adapun selain mereka, selain 25 yang disebutkan tadi, bayak fil iman bi ijmalan, maka cukup iman kepada mereka ijmal secara global. Maksudnya global, yang enggak mesti tahu namanya, enggak mesti tahu ceritanya, yang penting kita tahu ada nabi, ada rasul, dan ketika disebutkan namanya itu kita langsung percaya, cukup. Ada namanya Nabi Jirjis bin Palatin. Tahu dia. Yang punya mukjizat menurunkan api dari langit. Jadi umatnya dia diutus di kaum Romawi. Membangkang. Doakan agar dimusnahkan. Turun api dari langit. Paham? Hujan api. Api semua. Namanya Nabi Jirjis bin Palatin. Dah. Terus tahu. Kalau Nabi Syed, tahu semua ya. Nabi Syed, tahu. Siapa? Ini manggut-manggut siapa? Nabi Syed, tak tahu juga. Nabi Syed itu cucunya Nabi Adam. Cucunya Nabi Wa'ah Adam. Datuknya Nabi Wa'ah Idris. Bendam, visual, ada pertanyaan? Nomor tiga, pertanyaan nomor tiga. Wamal murad bil iman at-tafsiri. Tadi dijelaskan iman secara ijmal, global. Ini iman secara tafsil, terperinci. Apa? Al-murad maksudnya apa sih, beb? Harus iman secara terperinci? Yaitu yang dimasukkan annahu, bahwasanya Law arada 'alal mukallaf, uida 'alal mukallaf, seandainya disodorkan kepada mukallaf, mukallaf ya, kemalaf mukallaf, wahidun minhum, satu saja daripada 25 nabi itu, lam yunkir nubuwatahu, dia tidak mengingkari kenubuahan. Ya, itu minimalnya itu. Minimal iman secara tafsir adalah seandainya disodorkan nama ini Nabiullah Lut, percaya enggak? Percaya saya, Nabiullah Lut itu nabi dan Rasulullah. Paham? Itu sudah cukup. Paham? Wala pawai. Coba lihat kita dulu. Wala pawai. Wala risalah tahu, bukan risalahnya. Yang penting nubuahnya aja. Dia percaya nubuahnya, tapi belum percaya risalahnya. Nabi dan Rasul kan beda, paham ini? Yang penting dia percaya itu Nabi, itu sudah cukup. Nabi Rasul beda. La hifdha asma'ihim, terakhir sebutkan. La hifdha asma'ihim, bukan menghafal nama-nama mereka. Tapi kalau tidak menghafal, yang enggak bisa tahu. Mungkin maksud di sini la hifdha asma'ihim ini hafal secara keseluruhan, secara tartib. Habis Nuh itu Nabiullah Hud. Nah, paham? Tetapi yang dimasukkan di sini kalau disebut Nabiullah Hud, percaya enggak? Tahu, tahu. Nabi, iya Nabi. Saya cukup. Rasul apa bukan? Enggak tahu saya, dia tuh rasul. Paham ini? Anda enggak tahu dia tuh rasul apa bukan? Apa dia kafir? Tidak. Yang penting dia percaya Nabi Wahud itu Nabi. Cukup. Selamat sudah dia. Paham? Paham itu? Ya. Tapi kalau misalnya selain 25 Nabi, misalnya adik itu, Nabiullah Jirgis, tahu enggak? Enggak tahu anak. Percaya enggak dia Nabi? Wah, enggak tahu anak. Jangan ente kata dia berdosa. Paham? Karena Nabiullah Jirgis tidak disebutkan di dalam Al. Jadi cukup iman secara ijmal aja udah cukup. Tapi yang disebutkan 25 nabi dan rasul di dalam Al-Qur'an tersebut harus dipercayai secara harus tahu betul-betul yang disebutkan itu adalah nabi, tahu dia nabi. Nomor 4. Hal hunaka unasun mukhtalafun fi nubuwwatihim? Apakah di sana ada beberapa manusia mukhtalaf fi nubuwwatihim yang ada perbedaan pendapat fi nubuwwatihim terhadap kenubuhan mereka? Apakah ada beberapa manusia yang ikhtilaf ini nabi apa bukan, padahal namanya ada di dalam Al-Qur'an? Paham tuh? Naam, ya ada. Binhum Dzulqarnain, di antaranya itu Dzulqarnain. Wal asah annahu malikun saleh, dan yang paling sahih menurut pendapat yang sahih, Dzulqarnain ini adalah raja yang soleh, bukan nabi. Bukan. Nah itu, ada yang bilang nabi, ada yang bilang rasul. Tapi pendapat yang paling anu, Dzulqarnain ini adalah raja yang soleh, bukan nabi. Muwafiqun lil istilah alal baqa'i al-ma'murah, alal baqa'i al-ma'murah, yang diberikan taufik untuk membangun benteng yang kokoh. Surah Al-Kahfi ya kan? Surah Al-Kahfi. Walukman, juga Luqman yang terkenal, Surah Luqman, Luqman Al-Hakim. Wal-Asah, menurut pendapat yang paling sahih, annahu bahasanya Luqman itu adalah Hakimun, Hakim, Bari'un dinin, Wara'in, adalah orang yang menjaga dirinya, menjaga agamanya. Wara, atahu Allah al-hikmah, Allah SWT memberikan kepada Luqman itu adalah hikmah. Nah ini Wahabi gak percaya karoma. Wahabi gak percaya karoma. Wah, duit dari kocek. Ana nengok duit di kocek kosong, beb, tiba-tiba ada duit karoma. Karoma para wali. Paham ya? Cerita-cerita para habaib, para kiai yang udah ente ketahui lah, karoma-karoma itu. Mereka gak percaya. Bahlul ya. Bahlul. Padahal karoma itu ada di dalam Al-Qur'an. Apa adanya Bekli, Nabiullah Dzulkarnain dan Luqman. Bukan Nabiullah Dzulkarnain, orang soleh menurut pendapat yang asal. Dzulkarnain dan Luqman ini bukan Nabi, tetapi orang soleh menurut pendapat yang asal. Tapi lihat, Dzulkarnain membangun benteng yang tinggi, bisa membendung Ya'juj Ma'juj. Karoma apa bukan? Hah? Jadi bangun tembok di zona perang, war zone. Berani ini? Palestina sana bangun tembok. Baru bangun 3 tingkat dah kena bom dah kan. Tapi Dzulkarnain bisa. Berarti namanya Luqman, bukan Nabi. Segala sesuatu yang terjadi di luar akal manusia yang tidak masuk akal terjadi kepada Nabi dan Rasul, namanya mukji. Tapi kalau sesuatu yang luar biasa terjadi kepada orang soleh dekat kepada Allah, namanya karoma. Wahabi itu suruh ngaji ke anak. Kalau dia tidak percaya karoma, suruh ngaji. Jadi kalau ketemu Wahabi, tidak ada waliullah pun tidak ada. Karoma itu tidak ada. Bilang, ah, bahadur, dia tidak ngaji. Mendum? Allah berfirman, وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, maka dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Wal-Khidir, dan juga Khidir yang terkenal. Ada khilaf, dia ini Rasul, Nabi, orang soleh, apa wali? Wal-Asoh an-Nahuna. Ini yang ana tanya kemarin, waktu kedatangan ana punya kiai, ya, Al-Ustaz Qaimuddin Hafizahullah. Asoh mukabilnya sahih mukabilnya menurut pendapat asoh sahih alal masyhur alal itibar alal azhar. Ini yang ana tanya kemarin. Emangnya enggak dijawab ya? Karena memang pembahasannya panjang lebar. Apa nama kemarin nama kitab ini disebutkan? Apa? Lupa ana. Ini disebutkan. Itu kitabnya belum dicetak. Apa namanya? Lupa. Belum di, ana telepon dan kawan ana belum dicetak. Baik, ini ana tanya. Ini ada maksudnya loh. Alal asoh ini ada maksudnya. Bukan main-main. Apa maksud alal asoh di sini? Ada mukabilnya. Itu pembahasan fikih lah, bukan di sini lah. Kata Yusya bin Nun, itu juga Yusya bin Nun, kata Musa alaihi salam, pemudanya Nabiullah Musa alaihi, pengganti Nabiullah Musa itu Yusya, bukan Nabiullah Harun. Orang Syiah ini bodoh bale. Ya, Nabiullah Harun itu meninggal duluan daripada Nabiullah Musa. Kata si Syiah Bahlul ini, ya, yang berhak menggantikan Nabi Muhammad adalah Sayyidina Ali. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna manzilata Ali bi ka manzilati Harun bi Musa." Sesungguhnya kedudukan Ali terhadapku itu seperti kedudukan Nabi Harun kepada Nabi Musa alaihi salam. Kata orang Syiah, hadis ini menunjukkan bahwasanya yang menggantikan Nabiullah Muhammad SAW itu harus Sayyidina Ali, bukan Sayyidina Abu Bakar. Katanya hadis ini, katanya. Padahal Nabiullah Harun itu meninggal duluan. 2 tahun kemudian Nabiullah Musa meninggal. Yang menggantikan Nabiullah Musa itu ini Yusya bin Nun. Paham ini? Tapi kata orang Syiah, enggak, yang menggantikan Nabiullah Musa itu Nabiullah Harun. Nabiullah Harun meninggal duluan. Paham ini? Baru Nabiullah Musa alaihi salam. 2 tahun kemudian baru Nabiullah Musa wafat. Kurang lebih umurnya 109 tahun. Kurang lebih, ana agak lupa. Baik dong, 109 apa 106? Jadi mengatakan Nabiullah bukan Nabiullah Harun. Jadi kalau orang Syiah itu mengatakan seperti demikian, yang mengatakan Nabiullah Musa adalah Harun, itu salah. Salah. Suruh ngaji lagi. Tapi orang Syiah ini pintar-pintar loh. Ngomongnya tuh hebat. ente jangan terkecoh. Kalau ente kalah debat ini, itu bukan karena dia pintar, bukan. Ente nggak pintar ngomong berarti. Amin. Ente nggak pintar ngomong. Apalagi lawan perempuannya, wow, nyakitin hati. Perempuan kan mulutnya dua kan. Mulut atas ngomong, mulut bawah juga ngoceh. Pinter. Itu siapa yang Ali Zulus Kraton? Anaknya yang perempuan. Ana pernah tuh debat sama dia, kapal. Dua jam. Waktu itu masa mudanya, nah masa muda. Tau masa muda? Masa muda tuh masa ngarep. Masa ngarep. Ana tahu itu masih muda. Masih muda itu yang paling cakep yang dikejar, ya kan? Iya enggak? Dia enggak ngincer soleha belakangan. Fatfar bidat iddin taribat siadab. Itu berlaku 25 tahun ke atas. 25 tahun ke bawah umur-umur ente ini mikir agama. Wallah hidayah betul itu. Pasti ente milih yang cantik dulu. Sama, anak pernah masa muda. Depan. 2 jam depan di kapal. Niat anak bukan anu. Memang betul niat anak, mudah-mudahan dia berubah. Tapi di balik niat itu ada misi tersembunyi. Ente udah tahu sendiri lah misi tersembunyi anak itu. Ini disaksikan pun kalah. Anak ngaku kalah. Pinternya minta ampun. Bukan karena anak bodoh, bukan. Tidak bisa ngomong. Baru anak ngomong dia nyelet. Baru anak ngomong dia nyelet. Betul-betul luar biasa mereka. Ini. Ternyata anak baru tahu di YAPI itu ada kurikulum mujadalah. Belajar debat. Di YAPI itu. Ana di sini, mujadalah. Bor mujadalah. Belajar Wahabi aja enggak ada ya. Tauhid aja ngantuk semua. Belajar Wahabi. Sana ada mujadalah. Jadi kalau nanti enggak pernah paham ilmu mujadalah, mujidal ketemu mereka, lebih baik lari itu. Lembut. Nanya yang baik. Kalau Pekalongan ya, Bangil Pekalongan itu paling banyak Syiah. Bangil Pekalongan Lawang. Bangil Pekalongan Lawang banyak. Bangil Pekalongan banyak. Keluarga sebelah hari mana? Kan Pemalang. Itu rata-rata Syiah. Rata-rata Syiah. Dan ana heran, kok Syiah ini luar biasa ya? Luar biasa, kaya iya. Keluarga terpandang iya, semuanya. Bingung. Kaya, iya. Tidak ada si A miskin, bingung. Dari mana dapat duit itu? Pentum, Wallahu a'lam bissawab.